Kalau majzum ya bus akhir itu. Ya bus akhir itu kalau majzum. Adapun mansub maka di fathah kecuali untuk yang mu'tal apa? Mu'tal alif ya, mu'tal alif maka fathahnya apa? Dikira-kirakan disebut fathah lah. Muqaddar. Oke. Okay. Kita lihat latihan di halaman 25 ya. At-tamrin latihan ij'al. Jadikanlah ma ya'ti apa-apa yang berikut ini menjadi mansuban wa majzuman ya. Kita diminta untuk membuat agar ya fiil-fiil ini menjadi mansub atau apa? Majzum kan? Majzum. Kalau mansub berarti ditambah apa? Lan. Ditambah apa? Lan. Kalau majzum ditambahi lam. Ya. Baik, kita lihat yadhabu ini kalau mansub jadi lan yadhaba. Kalau majzum lam yadhab. Lam yadhab lam yadhab jadi sukun ya jazam. Nasrobu kalau mansub lan nasroba. Kalau majzum lam nasrob lam nasrob ya jadi sukun. Yakhrujuna kalau mansub lan yakhruju lan ya khruju tiapa kan? Dihapus nun karena dia termasuk af'alul khamsah ya kan? Una ya kan? Lan ya khruju ya, demikian juga majzum jadi lam ya khruju dihapus apa? Nun jadi nunnya jadi hilang ya. Yas judani kalau mansub lan yes juda. Kalau majzum lam yes juda. Tiapa? Dihapus nunnya juga ya. Itu kalau mansub atau majzum ya. Termasuk afalul apa? Bangsa. Tarji'ina kalau kemasukan lan lantar ji'i dia apa? Dihapus nunnya ya. Kalau kemasukan lam lantar ji'i juga dihapus nunnya, dihapus nun. Dia juga afalul khomsah gitu. Kan afalul khomsah kalau akhirannya lah ani-ani una-una ina. Yasni kalau kemasukan lan yes nia difat ha ya termasuk apa ini mutal mutal apa huruf apa ya mutal ya lan yes nia ya bisa difat ha kan lan yes nia ya bisa difat ha. Kalau kemasukan lan lam yes ni di apa kan? Dihapus apa? Ya-nya hilang. Ya-nya apa? Huruf terakhirnya dihapus. Lam yes ni dihapus apa? Ya. Yan ha termasukkan lan? Lam yan. Lan? Yan ha. Yan ha. Berubah apa sama tulisannya? Sama. Tulisannya apa? Sama. Nah, fathahnya apa? Muqaddaro. Ya, mu'tal alif. Ya, mu'tal apa? Alif. Kalau kemasukan lam? Lam yan ha. Dihapus alifnya. Jadi alif bengkongnya itu dihapus, dibuang. Lam yan ha. Ya denung kalau kemasukan lan lan ya de nuwa, nuwa. Bisa di fathah. Baik. Kalau kemasukan lam, lam ya de, ya de nu, dia apa kan? Dihapus huruf terakhir. Nah, terakhirnya huruf penyakit itu. Kalau ada huruf penyakit, kalau dia jazm maka dia hapus ya, dihilangkan. Kemudian mayizil, bedakanlah, cuma membedakan saja ya. Mana yang marfu, mana yang mansub, dan mana yang majzum ya. Mana yang marfu, mana yang mansub, dan mana yang majzum. Dan ya, wa alamati kullin minha, dan tanda-tanda atau ciri-ciri masing-masing darinya. Jadi ini marfu tandanya apa? Kalau ini mansub tandanya apa gitu kan? Baik, kita lihat. Yusolli mansub atau majzum? Ya? Mansub atau majzum? Marfu. Ya, karena tidak ada penasob, tidak ada penjazam, berarti marfu, ya kan? Marfu. Apa tandanya? Tidak ada huruf harokat. Tanda marfunya apa? Tanda marfunya adalah doma muqaddarah. Domanya di kira-kirakan karena terakhirnya huruf penyakit. Apa terakhirnya? Ya, ya, yusolli, sedang sholat. Baik. Kemudian fa'il lam taf'alu, maka jika kalian tidak bisa melakukannya. Fa'il lam taf'alu ya, macet zoom. Terus tandanya dihapus apa? Fa'il lam taf'alu, penjazamnya mana penjazam? Lam. Terus yang majazum? Taf'alu. Berarti dihapus apa ini? Dihapus nun. Dihapus apa? Nun. Berarti asalnya taf'aluna, ya kan? Nunnya dihapus karena dia adalah af'alul khomsah. Jadi asalnya apa? Taf'aluna. Gitu. Kok tahu ya? Karena di sini masih ada apa? Masih ada huruf wawu, ya kan? Kalau masih ada huruf wawu, berarti yang dihapus bukan hurufnya kit, ya kan? Berarti yang dihapus adalah huruf nun, ya. Afalul apa? Khomsa. Ya, fa'ilan taf'alu. Ini majzum dengan dihapus nun. Walan taf'alu, dan tidak akan bisa atau tidak akan kalian bisa melakukannya. Lan taf'alu berarti apa? Mansub, karena kemasukan lan. Terus apa tanda mansubnya? Hadfun nun. Nah, juga dihapus apa? Nun. Tadi asalnya taf'alu. Nah, nunnya apa? Dihapus ya. Alam taro, tidakkah kamu melihat? Alam taro apa? Majzum. Tandanya apa? Di hilangkan ya, dihapus apa? Huruf terakhirnya di hapus. Apa terakhirnya huruf? Ya. Alif apa ya? Taro, taro. Alif, karena sebelumnya di fat. Kalau iya itu kan sebelumnya di so, ini alif ya. Alifnya mana? Dihapus ya, karena kemasukan alam. Alam ini juga alat pen. Ya kuluna apa? Marfu. Mengapa dia marfu? Tidak ada penasob, tidak ada apa? Penjazem. Apa tanda marfunya? Subutun nun, itu tetapnya lah. Nunnya. Jadi nunnya masih ada, ya. Jadi kalau ada nunnya berarti dia adalah marfu. Dia apa namanya ini? Afalul khamsa. Ya. Ya, kuruna artinya apa? Mereka sedang makan. Mereka laki-laki sedang makan. Ya. Kemudian apa? Alam yaj'al, tidakkah dia menjadikan apa ini? Majzum, karena kemasukan alam. Apa tanda jazamnya? Sukun. Ya, sukun yang di mana? Di akhir. Di akhir, di lam. Lamnya di sukun. Jadi dia majzum dengan tanda sukun. Tukadzibani marfu. Mengapa marfu? Mengapa marfu? Tidak ada penasob, tidak ada pen. Apa tanda marfu-nya? Tetapnya apa? Nun. Jadi dia marfu dengan tetapnya apa? Nun. Dia afalul khamsah. Mereka berdua sedang mendustakan. Lan tanalu mansub, karena kemasukan lan. Nah, sekarang apa tanda mansubnya? Dihapus. Apa? Dihapus? Lan tanalu dihapus apa? Non. Namanya dihapus. Berarti asalnya apa? Tanaluna. Jadi pokoknya kalau masih ada huruf penyakit di belakang itu, berarti yang dihapus apa? Nun, gitu kan? Yang dihapus adalah apa? Nun. Mansub dengan dihapus nun. Lam yalid majzum, ya. Apa tanda jazmnya? Tanda jazmnya adalah sukun, ya. Tandanya apa? Sukun. Kalau lam itu namanya alat pen jazm. Yalid dia majer zum, tanda jazmnya adalah sukun. Jadi aslinya apa? Yalidu, ya. Walada yalidu. Apa artinya? Beranak atau melahirkan. Lam yalid berarti tidak beranak atau tidak melahirkan. Jadi Allah itu tidak punya anak. Ya, sebagaimana akidahnya orang apa? Nasoro. Ya. Yas'a, apa yas'a? Berusaha. Ya, yas'a itu berusaha. Ya. Apa ini? Marfu. Mengapa marfu? Tidak ada penasob, tidak ada apa? Penjazam. Kan tidak ada lan, toh? Tidak ada lan. Oh, berarti dia marfu. Apa tanda marfu-nya? Domah apa? Mukodaroh. Domahnya dikira kirakan. Alam yahdi, tidakkah dia memberi petunjuk? Ya, alam yahdi majzum. Majzum toh? Kemasukan alam berarti kan majzum. Apa tanda jazmnya? Dihapus huruf terakhirnya, huruf terakhirnya apa? Ya. Jadi aslinya ya di, ada apanya? Ya-nya di hapus. Alam ya di, dihapus ya. Balam tardo majzum, karena kemasukan lam. Apa tanda jazmnya? Dihapus huruf terakhir. Apa hurufnya? Alif. Jadi alifnya di hapus, ya. Walam tardo, dan dia atau kamu tidak ridho. Tasma'ina marfu, karena tidak ada penasob, tidak ada penjazam. Apa tanda marfunya? subutun nun, tetapnya lah nun itu, karena dia adalah afalul khomsa. Ya. Baik, paham ya? Jadi hukum asalnya fi'il mudhari itu kalau tidak ada penasab, tidak ada penjazm, berarti marfu. Kalau kemasukan penasab jadi mansub. Kalau kemasukan penjazm majzum. Nah, penasab contohnya apa? Lan. Penjazm contohnya lam. Nah, gitu. Adapun tanda-tanda apa tadi? Marfu, mansub dan majzum bisa lihat di tabel halaman berapa? 24. Ya. Sampai sini mungkin masih ada yang kurang jelas. Silakan mungkin kalau ada yang bertanya. Ada yang kurang jelas? Ya. Oh iya, yang mana? Taro. Melihat, tamu melihat. Yang mana? Taro lah, alam taro. Tidakkah kamu melihat? Ya? Ya denu. Oh, ada di situ. Oh, yang lama. Ya denu artinya mendekat. Oh, di atas ya. Ya denu artinya mendekat. Mana lagi yang belum tahu artinya? Kalau ya dhabu tadi apa? Pergi. Dia pergi. Sedang pergi. Nasrabu, kami sedang minum. Yakhrujuna, mereka keluar. Yasjudani, mereka berdua apa? Sujud. Tarji'ina, kamu satu wanita kembali. Yasni apa? Berzina. Yanha melarang. Yadnu apa tadi? Mendekat. Yadnu artinya apa? Mendekat. Dari kata dana yadnu. Makanya dunia itu disebut dunia. Nah, dunia itu dekat. Lantana lu, kalian tidak akan apa? Mencapai. Lantana lu birro hatta tunfiku matuhibun. Kalian tidak akan mencapai kebajikan sampai kalian apa? Menginfakkan apa yang kalian sukai. Ada lagi? Tasma'ina apa tadi? Tasma'ina. Kamu satu wanita apa? Mendengar. Mendengar ya. Tasma'ina. Ada lagi tanya? Jelas? Jadi intinya kalau antum sudah paham apa namanya tadi? Fi'il itu bisa apa tadi, marfu bisa apa? Mansub bisa majzum. Oh, marfu itu asalnya, nanti kalau kemasukan penasab jadi mansub. Mansub itu tanda dasarnya apa? Fathah. Kalau majzum tanda dasarnya sukun ya. Kalau sudah paham itu insya Allah sudah paham ya, sudah lancar lah. Terus ya. Baik, kita lanjutkan. Al-adawatun nasibah. Selanjutnya beliau menjelaskan tentang alat-alat apa? Penasob. Alat-alat apa? Penasob itu kata-kata yang membuat ya, menyebabkan fi'il menjadi apa? Mansub. Jadi bukan hanya lan, bukan hanya apa? Lan. Kalau tadi kan kita taunya oh, penasob itu apa? Lan. Penjazm lam. Nah, itu kan cuma sebagian salah satunya. Nah, kita sekarang lihat ternyata alat-alat penasab itu ada banyak. Ada berapa di situ? Ada 7 ya, ada tuh 7. Kita lihat yang pertama, alat-alat penasab itu adalah an. Itu apa? An. Ya. An ini bisa kita artikan ya, akan atau untuk ya. Akan atau untuk termasuk alat apa tadi? Alat penasob. Jadi kalau ada an sesudahnya harus mansub. Baik. Ana uridu an azhaba. Saya ingin untuk saya apa? Pergi. Saya ingin untuk saya apa? Pergi. An azhaba. Kalimatnya apa asalnya? Azhabu, ya kan? Azhabu. Itu kalau mar bu. Karena kemasukan an jadi an azhaba. Jadi apa? Mansub jadi fathah, gitu kan? Aslinya apa tadi? Adhabu, ya kan? Dari kata apa? Zahaba yadhabu, yadhabu, yadhabani, yadhabuna, tadhabu, tadhabani, yadhabna, tadhabu, tadhabani, tadhabuna, tadhabina, tadhabani, tadhabna, adhabu, nadhabu. Jadi kalau saya pergi lah, adhabu. Karena kemasukan an jadi an adhaba. Berubah lah jadi man sub. Nahnu nuridu an narji'a. Kami ingin untuk kami apa? Kembali atau pulang, ya. Maka asalnya nar ju'u, ya, didomah lah. Karena kemasukan an jadi anar ji'a, jadi fathah. Nah itu, karena an itu termasuk alat apa? Penasob. Alat apa? Penasob. Anar ji'a. Jadi kalau dibaca anar ji'u, betul? Salah. Yang betul anar ji'a. Baik. Yang kedua itu lan, tadi sudah kita pelajari. Lan artinya tidak akan, tidak akan. Contohnya lan yan jahal kaslanun. Artinya apa? Tidak akan lulus orang yang kaslan. Kaslan itu apa? Pemalas, ya. Pemalas itu tidak akan apa? Lulus, tidak akan sukses, tidak akan berhasil. Lan yan jaha, asalnya yan jahu. Nah kemasukan lan jadi lan yan jaha, jadi man sub, jadi fat ha, ya kan? Jadi kalau enggak ada lan bacanya apa? Yan jahul kaslan, ya. Karena kemasukan lan jadi lan yan jaha. Lan nu'mina laka, tidak akan kami beriman kepadamu. Asalnya nu minu, karena kemasukan lan jadi lan nu mina, jadi apa? Man sub, jadi akhirnya menjadi difat ha, karena lan adalah alat penasob. Alat apa? Penasob. Kemudian yang ketiga apa? Idan, artinya kalau begitu, ya, kalau begitu. Idan tanjaha, kalau begitu kamu akan lulus. Asalnya tan jahu, ya tak? Karena kemasukan idan, jadi idan tanjaha, jadi apa? Mansub, jadi fathah. Idan tas ada, kalau begitu kamu akan apa? Bahagia. Asalnya tas adu, ya kan? Karena kemasukan idan jadi apa? Tas ada, jadi man sub. Idan taslama, kalau begitu kamu akan apa? Selamat. Asalnya apa? Taslamu, ya, karena kemasukan idan jadi idan taslama, jadi man sub, ya kan? Yang keempat kai, apa artinya kai? Agar. Supaya atau agar, ya, supaya atau agar. Kai tanjaha, supaya kamu apa? Lulus, ya, itu berhasil. Supaya kamu lulus tanjaha, ya, kai tanjaha. Asalnya apa? Tanjahu. kemasukan kai jadi kai tanja. Kai tahsula, supaya kamu berhasil atau mencapai. Asalnya apa? Tahsulu. Karena kemasukan kai jadi kai tahsula. Kai tarbaha, asalnya apa? Tarbahu. Karena kemasukan kai jadi man sub. Ya, kai tarbaha, supaya kamu beruntung. Robiha, robiha yarbahu, artinya beruntung. Ya. Ha, robiha yarbahu, tarbahu. Kemudian yang ke berapa? Ke lima. Yaitu lamu kai, huruf lam li maksudnya, huruf apa? Lam yang di kasrah jadi bacanya apa? Li. Nah, lam seperti itu yang dimaksud di sini disebut dengan lamu apa? Kai. Karena maknanya apa? Supaya. Maknanya apa? Supaya atau untuk. Contoh, jitu li ata'allama, saya datang supaya atau untuk belajar. Saya apa? Belajar. Asalnya ata'allamu, ya kan? Ata'allamu karena kemasukan li, jadi apa? Li ata'allama. Jadi apa? Mansub. Jadi asalnya ata'allamu, saya apa? Belajar. Karena kemasukan li, jadi li ata'alla ma. Jadi fathah. Nah, lamnya itu disebut dengan istilah apa tadi? Lamu kai. Karena artinya supaya, ya, supaya atau untuk. Jadi ini bukan huruf jar, bukan apa? Huruf jar. Kalau huruf jar itu kan sesudahnya apa? Isim. Ada kan huruf jar li? Ada, tapi itu sesudahnya apa? Isim. Kalau ini sesudahnya apa? Fi'il. Jadi tolong dibedakan. Kalau li kemudian sesudahnya itu fi'il, oh berarti lamu apa ini? Kai. Kalau sesudahnya isim berarti lam huruf jer. Ya. Contoh yang lain, illa liya'buduwaha. Artinya apa? Kecuali supaya mereka beribadah kepada Allah. Illa liya'buduloha. Ya'budu mansub tidak? Mansub? Mansub. Karena kemasukan apa tadi? Lamu kai. Li disitu disebut lam apa? Lamu kai. Termasuk alat apa? Panasob. Nah, sekarang apa tanda mansubnya? Apa tanda mansubnya? Ya, butuh mansub toh? Mansub. Dia mansub dengan tanda apa? Dihapus apa? Dihapus alif. Dihapus nun, ya. Aslinya apa? Ya buduna. Kita mereka apa? Beribadah. Ya budu, ya budani, ya buduna. Nah, itu kan. Nonnya mana ini? Dihapus. Karena kemasukan li. Li itu alat penasob. Ya. Jadi nonnya dihapus. Ya, berdasarkan tabel halaman 24. Ya. Karena dia adalah af'alul khomsa, ya kan? Baik, berikutnya yang ke-6. Apa namanya? Lamul juhud. Lam juhud. Juhud itu maknanya penentangan. Maknanya apa? Penentangan. Lam apa? Juhud. Itu lam yang berada dalam kalimat apa istilahnya, bahasa juga. Menafikan ya, atau istilahnya apa ya? Menafikan. apa? Pengingkaran. Pengingkaran. Jadi kalimat yang bermakna apa? Pengingkaran, mengingkari. Mengingkari. Makanya disebut lamul juhud. Nah, biasanya kalimatnya adalah kalimat apa ini? Negatif. Nah, mengingkari ya. Mengingkari kan kalimatnya apa? Negatif. Seperti contohnya, maka nallahu liyu'adzibahum, ya. Tidaklah Allah, ya. Tidaklah Allah mengazab siapa? Mereka. Nah, li di situ disebut dengan istilah lamul juhud, ya. Allah tidak akan sekali-kali tidak akan mengazab mereka. Lamnya di situ disebut lam apa? Juhud. Allah tidak akan mengazab mereka. Ya. Makanya dibaca li yu'adzi ba. Aslinya apa? Yu'adzi bu, ya kan? Aslinya yu'adzi bu. Karena kemasukan li jadi apa? Li yu'adzi ba. Nah, lamnya di sini disebut lamul juhud, termasuk alat apa? Penasob. Nah, cirinya sebelum lamnya ini kalimatnya ada kalimat negatif, ya, seperti makana, artinya tidak, loh. Nah, itu negatif. Atau contoh berikutnya, lam yakunillahu liyaghfirolahum, ya. Tidaklah Allah sekali-kali akan mengampuni siapa? Mereka. Allah sekali-kali tidak akan. Nah, ini kan namanya apa? Mengingkari gitu. Berarti namanya lamul juhud. Liyaghfiro. Nah, asalnya yaghfiru. Karena kemasukan li jadi liyaghfiro. Nah, lamnya di sini disebut lamul juhud. Ya. Kalimat sebelumnya negatif positif? Negatif. Lam yakun negatif ya kan? Allah sekali-kali tidak akan, ya, mengazab mereka. Allah sekali-kali tidak akan mengampuni mereka. Ini kan kalimat pengingkaran, ya, mengingkari. Kemudian yang ketujuh, yang terakhir dari alat-alat apa ini? Penasob, yaitu kata apa? Hatta. Hatta awalnya sampai atau sehingga. Contohnya di sini hatta yasma'a kalamullah, ya. Sampai dia mendengar apa? Kalam Allah. Yang dimaksud kalam Allah di sini apa? Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an itu adalah ucapan siapa? Allah. Sampai dia mendengar kalam Allah. Mana alat penasob? Hatta. Yang mansub? Yasma'a. Aslinya apa? Yasma'u, ya kan? Karena kemasukan hatta jadi hatta yasma'a. Jadi fathah, ya kan? Jadi meskipun gundul kita bisa baca. Jadi kita bisa baca kitab gundul, ya kan? Bisa tak? Bisa. Bisa. Ini sudah tahu alat penasob. Nah, dulu sudah tahu alat huruf jir, ya. Hanya alat-alat ini. Hatta yarji'a, sampai dia apa? Kembali. Aslinya apa? Yarji'u. Nah, kemasukan hatta jadi hatta yarji'a. Jadi man sub, jadi fathah. Sampai dia kembali. Itu kalau sesudah hatta itu fi'il. Fi'il apa ini? Mudhari. Tapi kalau sesudah hatta itu adalah isim, maka hatta itu termasuk huruf jar. Ya, seperti hatta matla'il fajr. Dibaca apa? Matla'i. Karena hatta di situ huruf jar, ya. Jadi tolong ini apa namanya tadi? Alat-alat apa? Penasof ini untuk di apa? Dihafal kan? Kayaknya susah, ngapal terus ya tadi. Diingat-ingat aja, ya. Diingat-ingat aja. Enggak hafal enggak apa-apa, yang penting ingat. Sama. Ya. Gitu, diingat aja. Kalau ketemu, oh ini penasob gitu kan. Jadi kalau misalnya antum disuruh nyebutkan, sebutkan alat-alat penasob. wah enggak hafal, tapi kalau ketemu, oh iya ini alat munasab. Nah gitu ya. Ingat toh? Apa saja? An, lan, idan, kai, lam, kai, lam, wujud, kata. Apa? An, lan, idan, kai, lam, kai, lam, wujud, kata. An, lan, idan, kai, lam, kai, lam, wujud, kata. Apa lagi? Apa tadi? An, lan, idan, kai, lam, kai, lam, wujud, kata. Udah apa kan? Nah, mudah. Muyasar. Mudah. Ya. Artinya, kalau diartikan apa ya? Akan gitu ya. Diartikan akan. Lam yakun Allahu liyu'adzibahum. Allah tidak akan mengazab mereka. Lam yakunillahu liyaghfir lahum. Allah tidak akan apa? Mengampuni mereka. Bisa diartikan akan. Kalau lam kai tadi artinya apa? Untuk ya, supaya. Jitu li ata'alama illa liya'budu, ya, supaya. Baik, paham ya? Masih ada waktu, kita kerjakan latihan ya. Masih toh? Latihan ya. At-tamrin halaman 26 ya. Jadi ini apa maksudnya latihannya? Dibuat menjadi apa? Mansub ya toh? Menjadi apa? Mansub ya. Yu'minuna, kalau kemasukan an. An yuk minu diapakan? Dihapus nun karena dia af'alul khamsah. Jadi aslinya yuk minuna karena kemasukan an. Jadi nunnya dihapus jadi an yuk minu gitu ya. Taslamina ini juga sama berarti kae taslami dihapus apa? Nunnya. Akzibu ya, ma kuntu ditambahi li ya, ma kuntu li akziba. Jadi tambahi lamul juhud, tambahi apa? Lamul juhud. Ma kuntu li akziba. Ya. Linya. Ma kuntu itu saya tidak akan. Saya tidak. Ma kuntu. Saya tidak akan berdusta. Ma kuntu sekali-kali saya tidak akan berdusta. Ma kuntu li'ak diba. Kalau yu'minuna tadi apa? Mereka beriman. Taslamina kamu selamat. Siapa ini? Satu wanita ya. Kamu satu wanita. Jadi akdibu jadi ma kuntu li akdiba. Jadi tambah li. Ma kuntu li akdiba. Nah. Tah tadi kemasukan li. Li tah tadi. Li tah tadi ya. Ya dia apa namanya? Mutal akhir. Mutal apa? Ya. Jadi bisa difat ahli tahtadiyya supaya kamu mendapat apa? Petunjuk ya hidayah. Asalnya tahtadi masukkan li jadi li tahtadiyya. Tardo kemasukan walan jadi walan tardo. Berubah tidak? Tidak. Hah? Tulisannya tidak berubah. Tapi i'rabnya berubah. Kalau tardo tadi apa? Marfu. Tandanya doma mukodara. Walan tardo mansub. Tandanya fathah mukodara. Tanjahani kalian berdua lulus. Masukkan li. Li tanjahan. Dia apa kan? Dihapus nun. Karena dia af'alul khamsah. yasrobu sedang minum, kemasukan lam yakun, jadi tambah li. Lam yakun li yasroba. Lamul apa? Juhud. Lamul juhud. Lam yakun li yasrobu itu yasroba. Li yasroba. Nah, itu namanya lamul juhud. Yusoli sedang sholat, kemasukan hatta. Hatta yusoli ya, jadi fathah ya. Selesai pembahasan tentang alat-alat apa tadi? Penasob ya. Ada berapa? Tujuan lan idan kailamul juhud hatta. Kalau ketemu itu ingat, oh itu alat apa? Panasob, berarti sesudahnya dibaca man sub ya. Oke, waktunya habis ya. Soalnya kita lanjutkan sesi yang ke-6 nanti ya, 15 menit lagi. Kita istirahat dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.